Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wa ya sayyidi wa Allah faqad baza al-muhtadun. Wa tajawwadu fa inna khayra zati taqwa. Kita lanjutkan poin yang banyak dari hal-hal yang bisa melindungi umat Islam dari kesesatan Abu Maryam al-Mihrib dan kelompoknya dan orang-orang yang asal itu yang keenam ma'rifatu anna min usuli dhalaliha ula'il qawmil marikina annahu la yufarrikuna baina darajatil masaili wa maratibil adillati. Mengetahui, memahami bahwasanya di antara sebab ya, pangkal kesesatan kaum marikin tersebut adalah mereka lagi fabrikuna baina darajatil mutaini, tidak bisa membedakan derajat-derajat tingkatan-tingkatan persoalan, mana yang koti, mana yang loni, mana yang ijma', mana yang istilah, mereka tidak membedakannya, tidak tahu rampana dianggap sama rata. Warna rasidil adillati, dan juga tidak tahu tingkatan-tingkatan dalil. Ada dalil qat'i tsubut, qat'i dilalah. Ada dalil qat'i tsubut, qat'i dilalah. Ada dalil qat'i dilalah, qat'i tsubut. Ada dalil qat'i dilalah, qat'i tsubut. Tidak dibeda-bedakan. Ini zahir, ini muawal, ini mufasar, ini ikhtidak unnas, ini dilalah unnas, dan seterusnya tidak dibedakan. Nah, ini am, ini khot, ini mutlak, ini mukoyat, ya, anggap satu saja. Wa izzamu ilam wazan ka'afal wakilu yukadzibuhum tanwidan sholihat. Kalaupun mereka mengklaim tidak begitu, sekalipun mereka mungkin tahu urutan-urutan tingkatan-tingkatan persoalan, tahu tingkatan-tingkatan dalil, tapi realitanya mendesakkan klaim mereka tersebut dengan terserah dengan anak tegak. Wa inan zilu nabdun niyati manzila tautat niyati sama zakorahu ulama una rahimahullah al-Qa'idhi. Mereka memperlakukan memposisikan hal-hal yang lodi, hal-hal yang masih mengundang istilah, memungkinkan untuk terjadi perbedaan pendapat, mereka posisikan sebagai perkara yang kosmi, yang kaset, yang tidak bisa kita harus begitu. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita, oleh Allah tentang syarif. Wa antum tarawna kaifa yusammuna istidlala sahih al-mutahafidata istidlalatihim al-mutahafidata fawakila wal-adillata al-fati'ata wanahadalika. Anda, kalian bisa melihat bagaimana mereka menamakan cara-cara berdalil mereka yang lubuk itu fawakil, cara berdalil yang tidak mengikuti kaidah yang guru saya yang berdiri itu mereka sebut sebagai kuat perkara-perkara yang kopi. Wal adillah tal kopi ah dalil yang dalil-dalil yang kopi. Kuatnya semua dari keadaan lain sebagainya. Bakarona kai payusari ulum itu al maksudu ila ikayatul ijma'i kibban wadura kibban wadura kibban wadura kibban wadura. Kalian juga bisa melihat bagaimana Abu Maryam al-Mukhlis yang tersesat itu, dia bersegera dalam menyebutkan ijma', secara dusta dalam banyak perkara-perkara. Perkara yang sebenarnya bukan ijma, ya klaim seperti ijma secara dusta. Wasarona kaitahum ba'idu najidat antori koti ahli ilmi minan salafi. Dan kalian juga bisa melihat bagaimana mereka sangat jauh dari jalannya para ulama salaf. Alladzina yaqulun, ya, di mana para ulama salaf itu biasa mengatakan yang belum berkata. Kami mengira begini, wanaro kata, menurut kami begini, kami berpandangan begini. Wanasibu, kami menganggap, wanasya, kami khawatir. Wayusibu nakada, walayusibu nakada, kami senang begini, kami tidak suka begitu. Itu para ulama salaf seperti itu. Mereka berhati-hati, tidak menyebutkan ini wajib, ini haram, ini mubah, ini ewa, ini sunnah, ini maksum, tidak. Tapi hadirin, mereka mengatakan menurut pendapat kami begini, setahu kami begini, kami menyenangi begini, sesuatu yang dianggap sunnah. Ya, dia misalkan itu kepada dirinya sendiri, bukan kepada syariat. Hatta taman salabah berhubungan al-imam memang diperlukan sampai-sampai sebagian mereka tertampil mengutip slogannya dihadir ayat ini kina su'ilah da'fi masyairi tertampil mereka mengangkat slogannya dengan ayat berikut ini. Ketika dia ditanya tentang beberapa perkara, inna zuhu illa wabna wana nahu ibisai kini, kami hanyalah menyangka saja, dan kami sendiri tidak yakin. Yang tadi disebutkan begitu adalah Imam Malik, ya. Di dalam dari ulum al-hikam, kita begitu ya, di kalangan para ulama salaf itu tapi hati-hatinya itu akhir terkena ayat wala tasmulu lima tasmulu al-sina kutumul kabila ada alamu wa ada karamu kitab kamu ala wahi kabila innal ladhi ayat kamu ala wahi kabila sayyukikun islam anahil. Dan janganlah kalian mengatakan dengan lisan kalian ini halal, ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan, mereka itu tidak akan beruntung. Bukan oleh karena masalah, karena mereka khawatir terkena ayat itu kan berpendapat dalam bidang begitu, gitu. Langsung bukan saja menurut kami begini, menurut kami begini, wanara kata menurut pendapat kami begini, wanah sibu menurut perkiraan kami begini, wanah syah kami khawatir ini harap, ini larang, bayu sibu tak kata kami senang begini, sesuatu yang dia yakini itu sunnah, tidak secara menurut Islam sunnah, menurut sunnah akan begitu, tidak memastikan begitu, tapi hati-hatinya itu biar tidak yang terlalu tadi, yang terlalu tadi mengadakan hubungan dalam agama. Inna kumu illa kumna, kami tidak lain hanyalah menduga-duga bahwa masalah begitu, bahwa masalah bukan yang maksud sedikit-sedikit pasti, pasti jawabannya kalau tak pasti tidak mantap. Kalau sekolah masalah tidak begitu. Bagaimana mereka itu seringkali tidak menjawab untuk hal-hal yang memang tidak yakin. Karena kita bagaimana orang jauh-jauh datang Kota Madinah mengajukan 30 pertanyaan kepada Imam Malik. Kemudian yang dijawab cuma 3, yang 27 tidak dijawab. karena tidak yakin dengan jawaban yang kita, jadi tidak berani jawab, belum bilang bilang saja nanti kalau orang tanya Malik tidak tahu. Dan kata masuk ke bulan ini pengakuan ini adalah mengatakan tidak tahu karena kemungkinan hanya dua, tahu atau tidak tahu. Kalau tahunya tidak yakin maka salah mengatakan nanti tidak. Kami juga begini, kami tangkap begini, menurut pendapat kami bukan begini, sudah pada syariat. Menurut syariat begini, menurut sunnah Nabi begini, tidak begitu. Wadayu wasa uzi untuk ha'ulai maktul menegari guna di qawli inna hada inna mahuwa di masyari di turun di sekiyati wa turun di akhari syariyati di sekiyati. Kalau diceritakan kepada ha'ulai maktul menegari guna yang umatnya Maria Maksud secara kebuatan itu diceritakan masalah itu ini gitu, ternyata mengatakan inna hada kata ulang masalah seperti itu inna ma muat di masa ulang kuruh itu dia hanya dalam perkara-perkara kuruh pikir kuruh yang akan disyariat di istihadiyah dan dalam perkara hukum-hukum syariat yang jelasnya istihadi ini adalah pikir saja kalau dalam akidah tidak ada seperti itu, pokoknya hatinya itu harus seperti semuanya. Wahada hakut perkataan mereka ini benar. Walakin minal haqi aibah, tapi juga sebuah kebenaran juga anna kafira minal masari lillati yatabat laha dan muhriku wa adba'u ajaibu inna ma biya mutai muntik dia itu parahi yang sedikit dia. Perkataan mereka bertanya inna dulu ilahok nalai sebabnya itu hanya berkara buruk, sikit, itu benar. Tapi juga merupakan sebuah kebenaran. Fakta bahwasanya banyak perkara yang dia tak pernah yang dianggap sebagai fondasi pemikiran oleh Abu Mukhlis, Abu Maryam Al-Mukhlis dan para pengikutnya ini sebenarnya tidak lain adalah masa ilmu fikih pun fardhiyah pun istihadiyah adalah perkara-perkara fikih perkara-perkara buruk yang sifatnya istihadiyah. Wala rohiha umu masa ini wala rohiha pangkalnya adalah umu masa ini itu pemadalahan mereka kata buki min zaman atikah diri yang tidak diwak kawari bintuha pilihnya bagaimana para pendahulu mereka jamaah-jamaah takdir dan hijrah dan kelompok warid muhasiri yang da'un al-intilah memhadiri masalah itu kita selalunya memulai pemberangkatan mengawali kajian mereka mengawali pembinaan mereka dari masalah ini apa untuk masalah ini apa untuk perkara mereka itu wahia masalah tumbuh di bidang ini itu masalah udur dengan kebodohan ada enggak udur dengan kebodohan dalam masalah fisik bagaimana dalam masalah akidah atau syirik bagaimana di jalur harbi bagaimana di jalur islam bagaimana dan seterusnya. Sahajudi masalah fikriyat. Masalah ini sebenarnya adalah masalah fikir yang guru fiyah al-fakir di mana yang mengkajinya adalah seorang ulama fikir. Tapi wahum ya ja'aluna amin azza ibu yusuri wa kisukon jadi mereka menganggapnya sebagai perkara-perkara usuri pokok-pokoknya agama pokok-pokoknya akidah pangkatnya akidah. Wahid kawat ini masa ini tahu dan mereka menjadikannya sebagai perkara-perkara kopi dalam masalah kopi yang lalu dari saya berkata dalam masalah itu kalau sudah tidak dianggap menjadi kopi menjadi kopi akidah kopi dan kopi sehingga dipertanyakan akidah yang dipertanyakan kopi yang kopi dari yang kalau kita baca buku-buku itu, usul tidak harus maksudnya buku usul fikih saja. Tidak akan kita temukan dalam kitab-kitab akidah karya para ulama salaf. Kita buat baca kitab-kitab ulama salaf. Angka pertama dua tiga itu ya. Kita mempertahankan kepada salaf. Ada tidak kelakuan bacaan seperti itu masuk masalah akidah. Tidak akan anda adanya dalam kitab-kitab usul fikih. Dan usul tempoh itu nanti masuknya setelah zaman-zaman peranginya disiapkan dengan masuk ke dalam ini kalah untuk kepada pembelajaran para usul-usulang penting pada kita itu. Dalam kitab-kitab usul-usul itu nanti ada pembayaran masuk malik. Masuk malik itu apa? Masuk Allah yang tidak pernah takut. Jadi nanti akan ada pembahasan awal itu akhirnya penghalang-penghalang faktor-faktor yang membuat seorang hamba itu terhalangi dari taklif, dari beban syariat. Ada yang sifatnya awal itu sama dia, ada penghalang yang sifatnya takdir dari awal ke anak. Bila maksud video itu menghalang-menghalang ya sifatnya manusia atau dari langit. Manusia tidak punya kemampuan untuk menolaknya. Lawan takdirkan dia gila akan menyebabkan dia tidak bisa melaksanakan takdir. Apa-apa lupa itu manusiawi dari sana ditakdirkan begitu. Ada juga nanti yang sifatnya awarit harfiah, penghalang-penghalang yang sifatnya bisa dihilangkan dari manusia, kebutuhan dan lain sebagainya. Nah, itu letaknya di situ dalam kitab-kitab tutupik ada tidaknya, bukan dalam kitab-kitab akidah. Itu perkara yang tutupik ini dijadikan sebagai pokok utama permasalahan akidah yang sifatnya kodi. Kalau tidak begitu, tidak. Tidak begitu. Timbulah kerusakan. Yang pertama, wakaza mal'alatum man lam yukafiril kafir. Awsyat rabi kufrih. Demikian juga masalah barang siapa. Aidah tidak mengkafirkan orang kafir. Atau ragu-ragu atas kekafiran orang kafir, maka dia telah kafir. Akni tadi kodiha. Wasuruhah tafasiliyah surat ini saya adalah penerapan dari kaidah ini dan kadang-kadang rinciannya dalam realita. Anda buka film kafir tahu siapa itu di bawah kata itu kaidah yang bagaimana secara umum kaidahnya diterima semua ulama, tapi bagaimana cara menerapkannya itu yang tentunya ada perlu melihat usia-usia tidak bisa kemudian diterangkan secara sembarangan. Wakaza masalatu ahli hukum wasilku syaitun wahidu awbayna huma farfut. Yang juga masalah apakah kekumpulan dan syirik itu satu hal yang sama ataukah duanya itu dua hal yang beda. Wama wal fasu kalau dianggap dua hal yang beda, apa bedanya antara syirik dan kufur itu? Itu aja bisa-bisa dianggap sebagai perkara akidah yang pokok, yang tauhid pokoknya duanya yang syirik dan kufur itu dua hal yang beda. Bedanya apa? Bedanya apa tuh? Tapi orang yang gelap lagi pada sejak zaman Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i di abad 2000 yang itu masalah itu tidak istilah. Tidak. Bukan masalah. Wabayruha minal madaili dan masalah-masalah lainnya. Amatuha madailu sidhiyato min madail abad syafi'i. Mayoritasnya penduruhannya adalah perkara-perkara fikih yang termasuk dalam pembahasan perkara-perkara hukum syar'i. Alimaha man alimaha, wa jahilaha man jahilaha, yang tahu akan tahu, yang tidak tahu akan tidak tahu. Wa yatafawwatun nasu fi tahqiqiha wal ilmi biha, dan orang-orang manusia akan bertingkat-tingkat dalam tahqiqiha, dalam meneliti masalah-masalah tersebut, wal ilmi biha, dan dalam memahami dan mengetahuinya. Wa sa'iruha masailu ijtihadi la yazalu ulama'u qadiman wa haditsan yakhtalifuna fiha, dan lain-lainnya. Semuanya itu adalah masalah-masalah ijtihad yang para ulama senantiasa sejak zaman dulu sampai zaman sekarang berbeda pendapat dalam perkara-perkara tersebut. Awas tidak jeliha al-waqi'i wal-ahyani, atau berbeda pendapat dalam hal menerapkannya kepada realita kasus-kasus dan individu-individu tertentu. Wala yujibu dzalika tafarruqan wala tanazzuan wala isyaatan. Dan adanya istilah yang dari para ulama itu juga menyebabkan tafarruq, perpecahan, tanazzu, saling memusuhi, isyaat, saling menjauhi, saling memboikot. Dan kuluhuhum salimatun mutawaddatun mutahabbatun. Tapi hati para ulama tadi tetap salim, tetap seluruh mutawaddah, mutahabbat, saling mencintai, saling menyayangi. Ya, dulu tak berubah dan bagian satu sama lain saling memaafkan, memahami. Wa innamal juhalu kullahu alladzina yafiku nazar ahdiman yukhalifuhu fiqadiyatihin al-masumah. Akan tetapi orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tersesat, hanya orang-orang bodoh dan orang-orang tersesat adalah yang yafiku nazar ahdiman, hatinya akan terasa sempit, dadanya merasa sesat, iman yukhalifuhu terhadap orang-orang yang beda pendapat dengan mereka. Sifat ia sedikit al-masumah dalam perkara-perkara kodi yang mereka klaim itu, dalam perkara-perkara yang mereka klaim kodi tadi. Jadi kalau para ulama sendiri adanya istilah itu tidak masalah, satu sama lain saling menghormati, saling memahami dan mencintai, tidak hanya dengan orang-orang yang itu. Umul ladina iwaluna wa yu'aduna, mereka itulah orang-orang yang memberikan loyalitas, koyuandu memberikan pengutuan barok, koyugol hilul tetap orang lain tetap, koyukap sirup dan mereka memberikan orang lain miskol ma amlatu alaihi ahwahum azaibah wa kuluhum al-muhalifat miskol sesuai menurut dasar ma amlatu alaihi ahwahum azaibah, apa yang dijelaskan, apa yang diajarkan oleh hawa nafsu mereka yang miring dan tidak lurus, berulur al-munharifah, dan akal mereka yang tersesat, tidak lurus menimbang. Ada syair itu, "Fafishu ma'ahad naharu bilawni binatang-binatang marah sampai kelewat dibutakan oleh siang, dibutakan oleh cahaya terang benderangnya siang. Bahwa fakoha kipa'un minalai ini begitu, tapi dia justru cocok sesuai dengan potongan-potongan malam yang gelap. Ulama Gajah menganggap istilah satu sama lain saling memahami, tapi orang-orang yang bukan ulama itu menganggap nyepot di betul-betul ini cuma kalau ada istilah timbul wala dan barok wa idha ta'ammala muridul khairi wa talibul haqqi wa libar rahmani azza wa jalla dolala ha'ula'il qawm. Dan jika seseorang yang menginginkan kebaikan mencari kebenaran dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan dalalah ulai qaum, kesesatan kaum tersebut, ya jiduhu yajiduhu mabniyan ala majmu'ati masail, maka dia akan mendapati pangkal kesesatan mereka itu dibangun di atas beberapa masalah. Min ahamina hadhil masail as-salati al-musyaru ilaiha ta'ala al-musyaru ilaiha ta'ala. Yang paling penting cara pangkal kesesatan mereka adalah tiga perkara yang telah ditunjukkan di atas. Tiga perkara yang ada juga adalah masalah tuh berbeda di kita. Kemudian masalah tuh malam juga firul kafir, aushak kafir tuh pilih bahwa kafir. Dan masalah kali syirku al kufru syaitun wahidun, au bainama fardu, sama wal fardu. Itu tiga pokok akal kesesatan mereka. Jadi disebutkan di sini contoh-contoh kebahasannya juga dibahas apa ya semuanya akan sangat panjang. Lalu itu nanti biar masa itu akhir secara umum dalam coba akalnya adalah perkara-perkara duduk ini duduk di bawah ini hal-hal yang menyebabkan mereka kami malah dan barok di atas perkara perkara yang sebelumnya. Yang pertama, masalah turut terjadi perasaan yang perlu mereka jadikan sang membahas masalah untuk terjadi. Kemudian berikutnya, masalah turut terjadi baik untuk terjadi masalah membeda-bedakan antara kebutuhan dan kesyirikan. Sudah terkenal kalangan agungan yang muslim dan lain-lain yang katanya syirik dan kufur itu dua hal yang beda. Kalau syirik itu siapa berbuat maka dia langsung dikubur syirik sekalipun kalau tidak sampai kepada dia dakwah. Tapi kalau kufur baru disebut kafir kalau orang sudah sampai kepada dia syirik dapat sudah. Akhirnya apa kalau ada orang Islam melakukan syirik akbar sama makhluk jadi atau takwil atau takwil atau kota maka disebut musyrik. Tidak ada pilu selain ikrar tidak butuh tidak ulama tidak ada apa kalau misalnya syirik kerja atau dari syirik akbar kalau tidak mutlak maka disebut musyrik langsung hilang keislamannya. Kemudian berikutnya masalah tuman lam yukab binil kafir atau syakab itu di sebuah kafir siapa tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu-ragu dalam mengkafirkan orang kafir maka dia juga ikut kafir. Kemudian masalah berikutnya adalah masalah asma wa akram, masalah tentang asma dan akram, muslim, nafir, nafir, masjid, tentunya akram, tentunya pemandu hujan, apalagi pembunuhan, terpeliharanya harta, terpeliharanya nyawa, dan tentunya alatik kasih rasma ya tajat dan punah bihar yang seringkali mereka membandingkan wala wawuna hakik wataka dan mereka tidak memahami hakikatnya. Yang berikutnya adalah fitri'ahu ijma' al-fat wa yakin lepet ijma' lepoti lepet yakin dan yang perkara fikir. Wakola dari kafuluh, wakola dari kafulih dengan Allah Taala lahu, wa ilahu Subhanahu lahu, wa manhu iya anil muda. dan pangkal dari itu semua mereka. Dan juga itu adalah karena memang Allah memfitnah mereka, Allah menyesatkan mereka dan Allah menghalangi mereka dari petunjuk. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.